السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين سيدان Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab hari ini memiliki tiga ejaan yang sah. Mim yang disukunkan, Jum'ah, dan ini ejaan yang paling masyhur, yang paling dikenal. Kemudian yang kedua mim yang difathahkan, Jum'ah. Kemudian yang ketiga mim yang didhammahkan, Jumu'ah. Ketiga lafaz tersebut, Jum'ah, Jumu'ah, dan Jumu'ah, merupakan ejaan yang benar dan sah, bahkan disebutkan oleh Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya. Kemudian apa arti daripada Al-Jum'ah disebutkan oleh para ulama? Etimologi bahasa Arab yang dimaksud dengan hari Jumat adalah al-jama', diambil dari kata berkumpul, dari sesuatu yang sudah tercerai-berai, berkumpul dari sesuatu yang terpisah. Tinggal apa alasannya kok bisa hari ini disebut dengan hari Jumat? Tidak lain dan tidak bukan berdasarkan sebuah hadis di saat Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada sahabat Salman, "Ma yaumul Jum'ah?" wahai Salman, apa artinya hari Jumat? Karena Salman tidak tahu, beliau mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Karena Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup. Setelah beliau wafat tidak diperkenankan kecuali mengucapkan Allahu a'lam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yaumun jumi'a fihi abukum, yaitu hari di mana bapak kalian dikumpulkan penciptaannya. Maka dari lafaz tersebut dikumpulkan menjadi Jum'ah. Karena Adam dikumpulkan dari satu tanah dengan tanah yang lain, dengan tanah yang ketiga, keempat, sehingga terciptalah manusia pertama di dunia ini. Sehingga pada hari itu disebut dengan hari Jumat, di mana pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam keutamaan, fadilah, keberkahan yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Kita akan menyebutkan 6 keistimewaan pada hari Jumat berdasarkan dalil daripada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, merupakan hari yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih kepada kaum muslimin menjadi kekhususan kita. Tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua sahabat, Abu Hurairah dan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, adallallahu anil jum'ati man kana qablana, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyesatkan umat manusia sebelum kita dari hari Jum'at. Mereka dijadikan kaum yang menyimpang, tidak diberikan keutamaan, fadilah dan keistimewaan pada hari ini. Wa kana lil yahud yaumus sabt, bagi orang Yahud mereka hari Sabtu. Wa lin nasara yaumal ahad, bagi kaum Nasara mereka diberikan hari Ahad, hari Minggu. Faja'ana Allahu biha, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membawa ini, fahadanallahu liyaumil jum'ah, kemudian memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita di hari Jum'at. Sehingga ini merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, merupakan hari yang dijadikan sebagai tanda husnul khatimah, penutup yang baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janais, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man mata yaumal jum'ah, barang siapa yang wafat di hari Jum'at setelah terbitnya matahari, au lailatul jum'ah, atau pada malam Jum'at, hari Kamis selepas matahari terbenam, malam Jum'at atau di hari Jum'at, illa waqahu Allahu min fitnatil qabr, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dia, jaga dia, dibebaskan daripada fitnah kubur. Sehingga pada hari ini dijadikan sebagai tanda penutup amal yang baik bagi seorang muslim. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, merupakan hari raya yang senantiasa terulang bagi kita pada setiap pekannya, pada kurun waktu 7 hari. Hari raya yang senantiasa diberikan kepada kita, yaitu hari ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata beliau, ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril. Suatu ketika Nabi mendatangi Jibril bertanya kepada beliau, ma hadzal yaum, hari apa ini? Maka Jibril mengatakan, al-jum'ah, ini merupakan hari Jum'at. Ja'alallahu idan laka, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari ini sebagai id bagi dirimu. Wali ummatika, hari id, hari raya juga bagi umatmu. Ini fadilah yang ketiga. Kemudian fadilah yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu sebagai peleburnya dosa, tempat di mana dosa-dosa kita diampuni, yaitu pada hari Jumat. Dan seorang muslim tidak akan mendapatkan fadilah tersebut, keutamaan penghapusan dosa, melainkan mereka memenuhi dua syarat. Harus dipenuhi dua hal penting. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan aturan syar'i, dengan adab dan tata cara yang benar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "La yaghtasil ahadukum yawm al-jum'ah." Tidaklah salah seorang di antara kalian mandi di hari Jumat. Mandi wajib. "Wa yatatahhar ma syaa'a min tuhrin." Dia bertaharah, bersuci semampunya. "Wa yudahhin min duhnih." Dia pakai minyak rambut, ditata rapi. "Wa yamuss min thibati baitihi." Dia oleskan minyak wangi dari rumahnya. "Tsumma yakhruj." Kemudian dia keluar berjalan. Masuk ke dalam masjid. "Wa la yafruq baina itsnain." Dia tidak membedakan di antara dua orang, tidak melangkahi mereka. Adab di dalam berjalan mencari saf. "Tsumma yusalli ma syaa'a min shalat." Kemudian dia mengerjakan salat semampunya. "Tsumma yansit idza takallama al-imam." Kemudian dia diam, tidak berbicara ketika imam naik, ketika khatib duduk, ketika pembicara ingin menyampaikan. "Illa ghafarallahu ma bainal jum'ah wal jum'atil latil ukhra." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya pada Jumat tersebut sampai Jumat yang akan datang. Syaratnya apa? Beribadah yang benar dengan menggunakan adab, tata cara sesuai dengan aturan dan koridor syar'i. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, "Wa fadlu thalathati ayyam." Ada tambahan 3 hari. Riwayat Bukhari 1 pekan. Riwayat Imam Muslim tambahan 3 hari menjadi 10. Dalam 10 hari dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, menjauhi dosa-dosa besar, kabirah min kabairidz-dzunub. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "As-salawatul khams." Seseorang yang menunggu satu salat menuju salat berikutnya sampai 5 waktu dia kerjakan. "Wal jum'atu ila al-jum'ah." Dan orang yang menjalankan ibadah salat Jumat sampai dia menunggu Jumat yang akan datang. "Wa Ramadan ila Ramadan." Dan ketika datang bulan Ramadan dia berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Kemudian dia menunggu rindu sampai datang bulan Ramadan yang akan tiba berikutnya. 1 tahun, yang tadi 1 pekan, yang tadi 1 hari. "Mukaffiratun lima bainahun," menjadi pelebur di antara keduanya. Pada hadis ini antara Jumat dengan Jumat yang lain sebagai penghapus dosa-dosa kita. "Idza jatunibatil kaba'ir," dengan syarat apabila hamba tersebut menjauhi daripada dosa-dosa besar. Artinya yang dihapuskan dosa-dosa kita di hari Jumat hanya dosa-dosa kecil saja. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, tidak akan terjadi hari kiamat melainkan di hari itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Khairu yaumin tatla'u alaihi syams yaumul jum'ah." Sebaik-baiknya hari di saat matahari terbit adalah hari Jumat. "Fihi khuliqa Adam," pada hari itu Adam diciptakan. "Wa fihi udkhilal jannah," pada hari tersebut Adam dimasukkan ke dalam surga. "Wa fihi ukhrija minha," dan pada hari tersebut pula Adam dikeluarkan dari surga dan dikirim, diutus ke muka bumi, diturunkan. "Wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah," dan tidak akan terjadi hari kiamat melainkan hari Jumat. Terkadang kaum muslimin, umat manusia tidak merasakan akan hal ini. Yang bisa merasakan adalah hewan, binatang yang mungkin mereka lebih berakal dalam permasalahan tersebut daripada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ma 'ala wajhil ard dabatun." Tidak ada di muka bumi seekor hewan pun, seekor binatang pun, illa wahya tusbih yaumal jum'ati musikha, melainkan ketika sampai di fajar hari Jumat dalam keadaan khawatir, dalam keadaan gelisah. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari baru mereka tenang. Binatang melata, hewan syafaqatan lisa'ah, karena mereka khawatir datangnya hari Jumat, mereka tahu ini. Illa bena Adam, kecuali anak Adam, yang mereka tidak bisa menjadikan hari Jumat sebagai pelajaran untuk mengundang atau mendulang amalan-amalan yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله. Kemudian di antara berkah terakhir pada hari Jumat, di sana terdapat waktu ijabatu doa, waktu mustajab, di mana seorang muslim berdoa melainkan dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, fihi sa'atun, pada hari Jumat ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli, tidaklah seorang hamba muslim dia menegakkan salat pada hari tersebut, yas'alullahu syai'an, kemudian dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu, illa a'tahullahu iyyah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaannya, diijabai doanya, diberikan apa yang dia mau dan dia minta. Dari hadis ini para ulama mereka bersilang pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya keutamaan waktu mustajab itu hanya di zaman Nabi alaihi salatu wasalam saja. Artinya setelah Nabi alaihi salatu wasalam wafat, keutamaan itu diangkat, sehingga fadilah ini hanya diperoleh oleh para sahabat ketika Nabi alaihi salatu wasalam masih hidup. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya hadis ini ada keutamaannya, relevan bagi para sahabat di masa Nabi alaihi salatu wasalam dan bagi kaum muslimin di zaman kita hingga sampai datangnya hari kiamat. Keutamaan mustajabud doa, diijabai doa, terus ada pada hari Jumat. Dan yang mengambil pendapat kedua ini, mereka berselisih pendapat mengenai kapan pas tepat waktunya, hingga 30 perkataan. Yang mana 30 ucapan mereka disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari masing-masing dengan dalilnya. Dari 30 pendapat tersebut, yang paling kuat ada dua. Yang pertama, ketika imam naik ke atas mimbar, ini merupakan waktu mustajab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Ketika beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kapan waktu tersebut? Nabi menjawab, ma baina an yajlisal imam ila an tuqdha shalah. Dimulai ketika duduknya imam khatib di atas mimbar sampai selesainya salat. Dan pendapat ini diambil oleh Al-Imam An-Nawawi dan Imam Suyuti. Bahkan beliau menegaskan lebih khusus ketika imam berdiri hendak melakukan takbiratul ihram, takbiratul ihram di dalam salat. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu setelah salat asar hingga sampai matahari terbenam. Dan ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hakim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda, dengan sanad yang sahih. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Yaumul Jum'ah 12 sa'ah." Hari Jumat itu ada 12 jam. "La yuwafiquha 'abdun muslim sa'ala Allah illa a'ta." Kalau seorang muslim bertepatan dengan waktu tersebut, dia meminta melainkan Allah subhanahu wa ta'ala beri. Faltamisuha, maka pegang erat waktu tersebut, cari, jaga. Fi akhiris sa'ah, di waktu-waktu terakhir. Ba'dal asr, setelah sholat asar. Dan pendapat yang kedua ini dirajihkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan beliau menisbatkan kepada jumhur salaf wa ahlil hadis. Ini merupakan pendapatnya jumhur kaum salaf dan pendapatnya mayoritas ulama hadis. Maka 6 fadilah ini merupakan keutamaan di hari Jumat. Bahkan Ibnul Qayyim memiliki sebuah risalah menyebutkan hingga 30 keutamaan, dan digenapkan oleh Al-Imam As-Suyuti menjadi 100 fadilah dalam kitabnya Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah. Maka seyogyanya, sepantasnya bagi kaum muslimin untuk senantiasa memanfaatkan hari ini sebagai sarana mendulang fadilah, keutamaan, pahala, ganjaran yang setimpal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah sunnah maupun wajib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamina thumma aqimus salah.